الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan pelajaran kitab Salatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Di kesempatan sebelumnya kita mempelajari contoh ibadah yaitu khusyuk, dan juga sebelum itu ar-raghbah dan ar-rahbah. Ar-raghbah, ar-rahbah dan al-khusyu'. Terkait dengan al-khusyu', ya sudah kita pelajari bahwa pengertiannya secara bahasa adalah sukun, diam dan rendah. Dan secara istilah yaitu kerendahan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan nampak di dalam anggota tubuh. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian seorang mukmin, perhatian utamanya adalah hatinya. Sebab jika hanya khusyuk lahiriahnya namun hatinya tidak khusyuk, maka itulah yang disilahkan dengan khusyuk an-nifaq, khusyuk yang munafik. Dan khusyuk seperti yang dikatakan oleh Sahal rahimahullah, man khusya'a qalbuh lam yaqrub minhu syaitan. Barang siapa yang khusyuk hatinya, maka syaitan tidak akan mendekatinya. Dan khusyuk diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, demikian juga diterangkan oleh para ulama yang lain, memiliki dua tanda. Yang pertama adalah al-istislam lil hukm al-qadari. Al-istislam, pasrahnya hati untuk menerima hukum takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah al-istislam lil-hukm syar'i, pasrahnya hati menerima hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua tanda khusyuk, atau juga bisa dikatakan dua macam khusyuk. Khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu kerendahan hati dan kepasrahannya di dalam menerima hukum takdir Allah. Dan yang kedua, hati juga pasrah, tunduk menerima hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalil tentang ketiga macam ibadah ini, ar-rahbah, ar-rahbah dan al-khusyu'. Beliau rahimahullah mengatakan, wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu'. Dalilnya adalah qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum, sesungguhnya mereka, yang dimaksud dengan kata ganti atau dhamir hum, mereka ini adalah al-anbiya, para nabi. Innahum yani innal anbiya, sesungguhnya para nabi. Sebab ayat ini berada di dalam surat al-anbiya. Al-anbiya yani para nabi. Dan sebelum ayat ini Allah memang menyebutkan ya beberapa person nabi, nabi Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menceritakan sekilas tentang beberapa nabi sebelum ayat ini, lalu Allah menyebutkan ayat ini dan berfirman, innahum kanu yusari'un, sesungguhnya mereka dahulu yusari'un, berlomba-lomba, bersegera. Sesungguhnya mereka dahulu berlomba-lomba, bersegera, fil khairat, di dalam kebaikan-kebaikan. Nah ini sifat para nabi yang pertama disebutkan di dalam ayat ini, al-musara'ah fil khairat. Mereka tidak hanya berusaha melakukan kebaikan, tetapi mereka berusaha untuk yang terdepan di dalam al-khairat, di dalam kebaikan. Berlomba mendahului yang lain. Kemudian wa yad'unana. Ini sifat mereka yang berikutnya, sifat para nabi. Wa yad'unana. Dan mereka beribadah atau menyeru kami, dan mereka menyeru kami raghaban, dengan raghab, ya, dengan rasa harap. Nah, raghab ini merupakan dalil, raghaban dalil dari macam ibadah yang pertama dari ketiga macam tersebut, yaitu ar-raghbah. Raghaban yakni raghbah. Mereka menyeru kami dalam keadaan raghbah. Sudah lewat pengertian raghbah, ya, raghbah itu ya at-talab, ya, yakni talab al-marju, usaha ya untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yang diharapkan. Jadi mereka menyeru Allah Subhanahu wa taala disertai dengan harapan dan juga upaya untuk mendapatkan harapan tersebut di sisi Allah. Warahaban. Rahab ini dalil untuk ar-rahbah. Rahaban warahaban. Mereka menyeru kami dalam keadaan rahbah dan rahbah. Rahbah juga sudah kita pelajari berasal dari khauf, rasa takut. Hanya saja rahbah disertai dengan usaha untuk selamat, al-harab, ya, selamat dari apa yang ditakuti, ya, rasa takut yang berbuah upaya menyelamatkan diri dari apa yang ditakuti, itu rahab atau rahbah. Warahaban. Nah ini sifat mereka yang kedua, menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan raghab dan rahab. Dengan apa? Rasa harap dan juga cemas atau rasa takut kepada Allah. Raghbah dan rahbah. Wa kanu lana khashi'in. Ini sifat mereka yang ketiga, dan dahulu mereka khusyuk kepada kami para nabi. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, ini tiga macam ibadah semuanya tersebut di dalam satu ayat ini. Ya, sehingga penulis rahimahullah menyebutkannya sekaligus raghbah, rahbah dan khusyuk. Naam. Nah, masih berkaitan dengan ayat ini, dapat kita perhatikan bahwa mereka para nabi yada'unana, menyeru kami. Yada'unana ini mencakup kedua macam doa yang sudah kita pelajari, yaitu doa mas'alah dan doa ibadah. Doa mas'alah yakni talab bil lisan, memohon kepada Allah secara lisan dengan menyebutkan hajat, ya, permohonan. Dan yang kedua adalah doa al-ibadah. Doa ibadah yakni segala bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terfahami dari sini bahwa para nabi berdoa kepada Allah, memohon secara lisan kepada Allah, disertai dengan harapan dan juga disertai dengan rasa takut, rasa cemas. Dari satu sisi berharap, ada harapan dikabulkan doa mereka, permohonan mereka, dan dari sisi yang lain ada rasa takut doa mereka tidak dikabulkan. Kemudian, macam yang kedua tadi adalah doa ibadah. Terfahami pula dari sini bahwa para nabi ketika beribadah kepada Allah, bainar raghbah war rahbah, antara rasa harap dan rasa takut. Ya. Ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini terdapat bantahan yang jelas, ya, bagi orang-orang yang menganggap bahwa ibadah yang ikhlas itu, ya, ibadah yang tidak diiringi dengan harapan apapun kepada Allah dan tidak didasari rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah anggapan dan keyakinan yang salah. Ya, sangat tidak sesuai dengan ibadahnya para nabi. Ya, kata mereka, ibadah kepada Allah itu hanya atas dasar cinta kepada Allah. Tidak boleh beribadah karena mengharapkan surga. Tidak boleh beribadah kepada Allah karena takut kepada neraka, ya, kepada adab Allah. Itu dilarang, kata mereka, itu tidak ikhlas. Niat ibadah yang tidak ikhlas. Namun itu, ya, adalah keyakinan yang salah, sebab Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang memberikan harapan-harapan kepada kita agar kita semangat beribadah. Demikian pula Allah sendiri yang memberikan berbagai ancaman, ya, berupa adab, an-nar. Ya, Allah mengancam kita dengan itu agar kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga semangat beribadah. Tidak mungkin Allah mengajarkan ketidakikhlasan. Ya, berarti itu adalah ikhlas, tidak masalah. Ya, Allah lah yang menjanjikan, Allah pula yang memberikan ancaman. Maka boleh, bahkan semestinya, seharusnya kita beribadah kepada Allah bainal khauf war raja, antara rasa takut dan rasa harap. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan macam ibadah yang berikutnya, yaitu al-khasyah. Beliau rahimahullah mengatakan, wa dalilul khasyah qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Dan dalil khasyah yaitu firman Allah ta'ala, fala takhshawhum, maka janganlah kalian khasyah, takut kepada mereka. Janganlah kalian takut kepada mereka, wakhshawni, namun takutlah kepadaku. Ini macam ibadah yang lainnya yaitu khasyah. Sekali lagi beliau menyebutkan beberapa contoh ibadah, ya, untuk memahamkan kepada kita, ya, bahwa semua bentuk ibadah, semua macam ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ditujukan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar. Ya, sebab sarful ibadah li ghairillah syirkun akbar. Mengalihkan ibadah untuk selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar. Mengeluarkan pelakunya dari Islam, na'udzubillah. Nah, di antara contoh-contoh ibadah ya, adalah ini yang beliau sebutkan. Ya, contoh-contoh ibadah di antaranya adalah ini, rahbah, khusyuk dan khasyah dan seterusnya. Masih ada beberapa contoh ibadah yang lain. Adapun khasyah seperti yang kita terjemahkan tadi, takut. Lantas apa perbedaannya dengan khauf? Demikian juga perbedaannya dengan rahbah. Seperti tadi rahbah. Ya, khasyah diterangkan oleh para ulama seperti Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam Madarijus Salikin, al-khasyah akhassu min al-khauf. Khasyah itu lebih khusus, lebih istimewa daripada khauf. Lebih istimewa. Sehingga khasyah memang dasarnya adalah khauf. Ya, hanya saja lebih sempit lagi, lebih istimewa lagi. Beliau mengatakan, fahya khawfun makrunun bima'rifah. Khasyah yaitu khawf, rasa takut, makrun yang diiringi bima'rifah, dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan. Naam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya, menerangkan ya, dengan lebih lengkap, khasyah yaitu al-khauf al-mabni 'alal 'ain bi'azamati man yakhshah. Khasyah yaitu khauf, rasa takut yang dibangun di atas pengetahuan. Rasa takut yang dibangun di atas pengetahuan, bi'azamati man yakhshah, tentang kebesaran, keagungan pihak yang ditakuti. Pihak yang ditakuti. Nah, sehingga khasyah itu diiringi atau didasari pengetahuan, rasa takut yang didasari pengetahuan, dan pengetahuan yang dimaksud itu adalah pengetahuan tentang keagungan pihak yang ditakuti. Ya. Yeah. Dari sini, dari pengertian ini, ya, terfahami bahwa takut kepada suatu pihak yang kita tidak tahu apapun tentangnya, cuma takut saja, ada rasa takut. Ya, maka itu bukan khasyah. Itu bukan khasyah. Demikian juga mungkin kita takut kepada suatu pihak yang memang kita kenal. Ya. Tapi ya, yang kita ketahui tentangnya bukan bahwa dia adalah pihak yang agung, pihak yang besar. Ya, ya biasa saja, cuma barangkali membahayakan kita. Sehingga saya takut. Takutnya bukan karena tahu dia adalah pihak yang diagungkan, yang dibesarkan. Ya. Tahu tentang dia, ya mungkin hanya tahu tentang namanya, tentang ya, asal-usulnya. Ya. Tapi pihak itu tidak memiliki hak untuk diagungkan. Tidak memiliki keagungan. Maka yang seperti ini, walaupun didasari ilmu pengetahuan tentang pihak tersebut, namun itu juga bukan khasyah. Khasyah itu tadi, ya, harus ada dua hal. Yang pertama adalah pengetahuan kita tentang dia. Ya. Dan yang kedua adalah al-azamah, keagungan yang dimiliki oleh pihak yang ditakuti. Yang ditakuti adalah pihak yang memang layak diagungkan, dibesarkan. Nah, itu khasyah. Al-khawf al-mabni 'ala al-'ilm bi'azamati man yakhshah. Khasyah yaitu rasa takut yang terbangun di atas pengetahuan tentang keagungan pihak yang ditakuti. Kita tahu bahwa dia adalah pihak yang diagungkan, berhak diagungkan, sehingga saya takut, sehingga saya khasyah. Nah, dengan demikian semakin mengerti seseorang, semakin dalam pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kuat pula khasyahnya. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, laisa al-khauf bi kathrati dhunub walakin ya bi safa'il qulub wa kamalil ma'rifah. Rasa takut, ya, rasa takut kepada Allah yang dimaksud adalah khasyah. Rasa takut kepada Allah itu bukan karena banyaknya dosa kita. Ya. Rasa takut kepada Allah bukan karena banyaknya dosa. Walakin bisafail qulub, akan tetapi dikarenakan bersihnya hati, wa kamaril ma'rifah, dan sempurnanya pengetahuan. Sempurnanya pengetahuan tentang Allah. Ya. Jadi rasa takut kepada Allah itu bukan semata-mata karena banyaknya dosa. Bukan. Justru bisa jadi ada makhluk yang gak pernah berdosa kepada Allah, tapi rasa takutnya kepada Allah adalah rasa takut yang terbesar. Siapa mereka? Para malaikat. Ya, para malaikat ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang terjadi? Su'iqu. Mereka pingsan. Ya. Su'iqu itu artinya pingsan, tidak sadarkan diri. Wa kharru lillahi sujadan. Setelah mereka sadar, ya, mereka langsung bersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut. Itu yang Allah firmankan tentang para malaikat di dalam Al-Qur'an, hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim, sampai ketika rasa takut itu dihilangkan dari hati mereka, yang dari hati para malaikat. Ya. Qalu madza qala rabbukum, mereka saling bertanya-tanya, apa yang dikatakan oleh Allah Rabb kalian? Apa yang dikatakan tadi? Dan seterusnya. Jadi mereka mendengar firman Allah diputuskan di langit sana, di atas langit, ya. Mereka pingsan. Ya, tidak sadarkan diri saking takutnya kepada Allah, padahal mereka tidak berdosa. Nah, oleh karena itu seperti tadi, seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, rasa takut kepada Allah itu bukan bikathrati dzunub, bukan karena banyaknya dosa. Bahkan bisa jadi, ya, orang yang banyak dosanya, manusia yang banyak dosanya justru ya, tidak takut kepada Allah. Ya, padahal banyak dosanya, tapi dia merasa ya, aman-aman saja. Tidak ada masalah. Tidak ada mara bahaya. Ya, tidak takut kepada Allah. Santai saja. Padahal dosanya banyak. Ini menunjukkan bahwa takut kepada Allah itu bukan dengan banyaknya dosa. Ya, tetapi rasa takut kepada Allah itu diperoleh dengan hati yang bersih. Demikian juga kamalul ma'rifah, pengetahuan yang sempurna tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga al-khasyah seperti tadi ya, didasari dengan ilmu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, orang yang dikatakan khasyah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya ya, hamba-hamba Allah yang berilmu, karena khasyah itu syaratnya adalah al-ilm, ilmu. Ilmu pengetahuan. Seperti Allah Ta'ala firmankan di dalam ayat yang sering kita dengar, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang khasyah kepada Allah di antara hamba-hambanya hanya, ini pembatasan, innama, pembatasan, tidak ada selain mereka. Yang khasyah, benar-benar khasyah kepada Allah di antara hamba-hambanya hanya para ulama. Ya, hanya para ulama. Orang-orang yang berilmu. Ya. Tapi yang dimaksud dan ilmu di sini apa? Ya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu duniawi atau mungkin ilmu fikih semata, tapi ilmu tentang Allahnya sangat kurang. Ya, ilmu akidahnya ya, tidak. Yang dimaksud terutama adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian bolehkah khasyah kepada selain Allah? Khasyah kepada selain Allah boleh ataukah tidak? Ya, ataukah hanya boleh khasyah kepada Allah? Jawabannya, ya, pembagian khasyah itu seperti pembagian khauf. Pembagian khasyah itu seperti pembagian khauf. Ya, khauf waktu itu terbagi menjadi beberapa macam. Ya, ada khauf ibadah. Ya, ada khauf tabi'i, ada khauf wahmi. Ya. Intinya ada khauf yang berupa ibadah, yaitu yang diiringi dengan unsur-unsur ibadah. Ya. At-tadallul hubban wa ta'dhiman, ya, perendahan diri yang sangat disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Nah, itu khauf ibadah. Maka hanya boleh ditujukan kepada Allah. Jika ditujukan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar. Nah, kemudian macam yang kedua adalah khauf tabi'i, khauf biasa manusiawi. Ya, maka ini hukum asalnya boleh-boleh saja selama tidak mendorong seseorang terjatuh dalam keharaman. Ya. Demikian juga khasyah. Ya, khasyah ya terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah khasyah ibadah. Ya, khasyah ibadah yaitu khasyah yang diiringi dengan unsur-unsur ibadah. Ya, unsur-unsur ibadah itu apa saja sudah lewat. At-tadallul hubban wa ta'dhiman. Ya, perendahan ya, diri yang sangat besar, merendah, serendah-rendahnya. Ya, disertai dengan al-hub, rasa cinta yang besar, wa ta'dhiman dan pengagungan. Ya. Dan khasyah yang mengandung unsur-unsur ibadah ini, ya, maka hukumnya adalah ibadah. Jika ditujukan kepada selain Allah, menjadi syirik akbar. Menjadi syirik akbar. Dan ini merupakan khasyahnya, jika ditujukan kepada selain Allah, ya, ini seperti khasyahnya musyrikin kepada sembahan-sembahan mereka selain Allah. Ya. Mereka meyakini bahwa sembahan-sembahan mereka ya, adalah sembahan-sembahan yang patut diagungkan. Sehingga itu khasyah. Sehingga mereka pun benar-benar mengagungkan sembahan-sembahan tersebut, merendah, ya, mencintai, dan seterusnya. Sehingga itu menjadi syirik akbar. Kemudian macam yang kedua adalah ya, khasyah. Ya. Ini khasyah yang tidak mengandung unsur ibadah. Ya. Khasyah yang bukan ibadah. Ya, apakah tergambar khasyah tetapi bukan ibadah? Ya, tergambar. Sebab khasyah itu ya di dalam bahasa Arab seperti tadi, rasa takut yang diiringi atau didasari dengan ilmu pengetahuan tentang keagungan, kebesaran pihak yang ditakuti. Ya, misalkan ada seseorang yang takut kepada orang lain karena orang tersebut ya, ya sangat disegani, ya memiliki jabatan tinggi atau kedudukan tinggi, ya layak dibesarkan, dimuliakan, walaupun tidak sampai menghamba atau beribadah kepada orang tersebut, tapi itu khasyah. Ya, sehingga dia takut khasyah. Ya, takut yang dinamakan khasyah. Nah, khasyah macam yang kedua ini, ya, hukum asalnya boleh, ya, selama tidak menyebabkan terjatuh dalam keharaman, ya, sampai akhirnya meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, kemaksiatan. Sehingga hukumnya boleh-boleh saja, manusiawi. Ini juga tergolong manusiawi. Ya, di dalam kehidupan manusia pasti ada yang dimuliakan, diagungkan dan takut kepada ya, orang tersebut, orang yang diagungkan dan dimuliakan. Sehingga wajar, manusiawi. Ya. Yang penting jangan sampai rasa takut atau khasyah kepada orang tersebut menyebabkan terjatuh ke dalam keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun khasyah wahmiyah itu tidak tergambar ya. Khasyah wahmiyah, sebab waham itu artinya tidak tahu menahu, yaitu sekedar perasaan saja, dan khasyah itu tidak mungkin sekedar perasaan. Ya, khasyah itu ya benar-benar tahu. Tahu tentang pihak yang ditakuti. Adapun waham ya tidak, sehingga khasyah wahmiyah tidak ada. Khasyah wahmiyah tidak ada. Setidaknya seperti tadi, khasyah ibadah dan khasyah yang bukan ibadah. Tentu yang dimaksudkan oleh penulis rahimahullah adalah macam yang pertama, yaitu khasyah ibadah. Sehingga beliau menyebutkannya sebagai salah satu contoh ibadah. Sebab memang mengandung unsur-unsur ibadah. Beliau rahimahullah menyebutkan dalilnya. Dalil bahwa khasyah adalah ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Maka janganlah kalian khasyah kepada mereka, namun khasyahlah kepadaku. Nah, bagaimana caranya mengambil kesimpulan dari penggalan ayat ini bahwa khasyah itu adalah ibadah? Bagaimana sisi pendalilannya, wajah aristidral? Ya, cara mengambil kesimpulannya atau sisi pendalilannya, yang pertama adalah karena Allah memerintahkan khasyah kepadanya, wakhshawni, dan khasyahlah kepadaku, diperintahkan oleh Allah. Kita ingat, jika Allah memerintahkan suatu ucapan atau suatu perbuatan, berarti Allah mencintai ucapan atau perbuatan tersebut. Tidak mungkin Allah memerintahkan di dalam syariat sesuatu yang Allah benci. Pasti Allah mencintainya, meridhoinya. Jika Allah mencintai, ya berarti itu adalah ibadah. Sebagaimana definisi ibadah yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ya, jadi setiap ucapan dan perbuatan lahir dan batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Nah, di sini Allah memerintahkan kita khasyah kepadanya. Berarti khasyah itu adalah ibadah. Dicintai oleh Allah. Kemudian, sisi yang kedua, karena Allah memerintahkan, mengikhlaskan khasyah hanya kepadanya. Karena Allah memerintahkan, mengikhlaskan, memurnikan khasyah hanya kepadanya. Karena ada larangan khasyah kepada selain Allah, kemudian Allah memerintahkan khasyah kepadanya. Berarti kan diikhlaskan. Fala takhshawhum wakhshawni. Fala takhshawhum, janganlah kalian khasyah kepada mereka, wakhshawni, namun khasyahlah kepadaku. Diikhlaskan berarti. Dan segala sesuatu yang wajib diikhlaskan, maka itu adalah ibadah. Segala sesuatu yang harus diikhlaskan, diperintahkan untuk diikhlaskan, berarti itu adalah ibadah. Sebab kalau bukan ibadah, tidak harus diikhlaskan. Seperti orang makan, minum, apakah wajib ikhlas ketika makan? Ya tidak. Makannya itu sendiri apakah harus ikhlas? Ya tidak, karena itu bukan ibadah. Minum, tidur juga sama. Tapi di sini Allah memerintahkan kita mengikhlaskan khasyah. Jangan khasyah kepada mereka, tapi khasyahlah kepada Allah saja. Sehingga khasyah itu adalah ibadah karena wajib diikhlaskan. Dan masih ada sisi yang lain menyimpulkan dari penggalan ayat ini, namun setidaknya dua tadi. Bahwa khasyah adalah ibadah. Nah, setelah terbukti dan terfahami khasyah itu adalah ibadah, maka masuk di dalam kaidah umum. Kaidah secara umum yaitu apa? Sarful ibadah li ghairillah syirk. Jika khasyah itu adalah ibadah, Ya, maka jika ditujukan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar. Ya, sebab ibadah apapun itu jika ditujukan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar. Orang yang khasyah kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar. Ini khasyah macam yang pertama tadi. Wa may yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ya, dan barang siapa yang menyeru bersama Allah sembahan yang lain, ya, la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir itu. Ini Allah menghukumi siapa saja yang menyeru beribadah kepada selain Allah, ya, sebagai orang yang kafir. Yakni syirik akbar menyebabkan pelakunya kafir. Na'udzubillah. Taib. Kita lanjutkan dengan macam ibadah yang berikutnya. Setelah khosyah, beliau menyebutkan ibadah yaitu al-inabah. Beliau mengatakan wa dalilul inabah, dan dalil inabah qaulu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu ila rabbikum, dan berinabahlah kepada Rabb kalian. Wa aslimu lah, dan berserah dirilah kepadanya. Nah, ini macam ibadah yang lain. Inabah, ya, apa pengertiannya? Inabah secara bahasa artinya adalah ar-rujuk, kembali. Inabah secara bahasa artinya adalah kembali, ar-rujuk. Adapun secara istilah, ya, ada pengertian inabah yang sangat bagus. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, Syekh As-Si'di, di dalam tafsirnya, di akhir-akhir tafsirnya, Tafsir Al-Karim Ar-Rahman. Ya. Beliau mengatakan, wa haqiqatul inabah injidhabul qalbi ilallah fi kulli halatin min ahwalih. Ya, hakikat inabah yaitu injidhabul qalbi. Ya. Injidhabul qalbi, ketertambatan hati, ketertambatan, ya, keterikatan, ya, bisa juga ketertarikan, dan semisalnya, hati ilallah, kepada Allah. Ketertambatan hati, keterikatan hati, kepada Allah. Fi kulli halatin min ahwali, di setiap keadaannya, di setiap keadaannya, di dalam keadaan begini, ya, hatinya teringat kepada Allah, kembali kepada Allah. Dalam keadaan yang lain lagi yang berbeda, juga teringat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Dan bentuk kembalinya kepada Allah pun berbeda-beda sesuai dengan keadaannya. Itu inabah. Hati ini selalu apa? Tertambat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inabah. Jadi inabah adalah ibadah yang besar setiap saat di dalam hati. Itu hakikat inabah, ketertambatan hati kepada Allah di setiap keadaannya. Lalu beliau menyebutkan setidaknya 6 gambaran keadaan yang berbeda, serta bagaimana bentuk inabahnya. Ya, ada setidaknya 6 gambaran keadaan, ya, keadaan yang dialami oleh seorang hamba. Demikian pula bagaimanakah bentuk inabah di dalam kalbunya. Beliau mengatakan yunibu ila rabbih, berinabah kepada Allah. Keadaan yang pertama, indan na'ma bisyukrihi. Ya. Ketika mendapatkan nikmat. Ketika mendapatkan nikmat. Ini keadaan yang pertama. Ya. Sebab manusia, ya, selalu mendapatkan nikmat dari Allah. Ya. Selalu mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, ketika mendapatkan nikmat dari Allah, ya, bagaimanakah ya hati ini berinabah kepada Allah? Ketika mendapatkan nikmat, hati yang selalu berinabah kepada Allah, ya, akan teringat dengan Allah dan bisyukrihi dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk inabahnya. Ya, ketika mendapatkan nikmat bersyukur, dan kita ingat bersyukur itu ya tidak hanya dalam lisan dengan ucapan. Bersyukur tidak hanya dengan ucapan, apalagi hanya mengatakan alhamdulillah. Ya, bersyukur itu kan dengan hati, dengan ucapan, demikian juga dengan anggota badan. Ya, lengkap. Nah, ini seorang yang berinabah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, ketika mendapatkan nikmat dia tidak akan lupa untuk bersyukur kepada Allah, karena memang hatinya selalu tertambat kepada Allah. Mendapatkan nikmat yang dia ingat adalah Allah, langsung bersyukur. Hatinya bersyukur kepada Allah. Kemudian dilanjutkan dengan ucapannya, dilanjutkan bersyukur dengan anggota badannya. Keadaan yang kedua adalah wa inda dharra, ketika mendapat ad-dharra, musibah. Musibah, kemalangan, mudarat, mara bahaya. Ya. Hatinya juga tertambatkan kepada Allah, dan bagaimana bentuknya? Bentuk inabahnya adalah bitadarru'i ilaih, dengan mengiba, merendah, memohon kepada Allah. Jadi hatinya langsung pasrah, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadarra bitadarru'i ilaih. Ya, dengan menghamba, pasrah, ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kemalangan, mudharat, musibah. Langsung yang diingat adalah Allah. Sebab memang hatinya selalu tertambatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang ketiga, wa inda matalibin nufusil katsirah bi kathrati du'ai fi jami'i muhimmatih. Dan ketika ya, terdapat banyak tuntutan jiwa, banyak tuntutan, banyak kebutuhan. Ya. Ketika memiliki banyak kebutuhan, namanya manusia seperti itu, kebutuhannya banyak. Terlebih di saat-saat tertentu, tiba-tiba banyak yang dia butuhkan. Ya. Maka bentuk inabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bikathrati du'ai fi jami'i muhimmatih, dengan banyak berdoa kepada Allah di semua hajatnya, di semua kepentingannya, berdoa kepada Allah. Ya. Ya, sampai-sampai para sahabat ya dalam hal tali sandal mereka yang putus, ya, mereka tidak lupa untuk memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak kemudian wah cuma seperti ini kok minta kepada Allah. Ya subhanallah. Walaupun itu sepele, itu remeh, tapi segala sesuatu adalah milik Allah. Walaupun itu hanya tali sendal, maka itu juga hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apapun. Ya. Di dunia ini segala sesuatu ada di tangan Allah. Sehingga menghamba kepada Allah, meminta, memohon kepada Allah. Keadaan yang keempat, ya. Keadaan yang keempat, ya, adalah, ya, yunibu ila rabbih billahaj bidhikri fi kulli waqt. Ya. Adalah, kalau ini lebih tepatnya mungkin bukan keadaan, tetapi bentuk inabah. Bentuk inabah yang keempat adalah, ya, senantiasa berzikir kepada Allah di setiap saat. Ini juga di antara bentuk inabah. Di antara bentuk inabah kepada Allah adalah membasahi lisan selalu dengan berzikir kepada Allah di setiap saatnya. Orang yang selalu berzikir kepada Allah berarti dia selalu berinabah kepada Allah, hatinya inabah, hatinya tertambatkan kepada Allah. Kemudian yang kelima, keadaan atau bentuk yang kelima adalah ar-ruju' ilallah bittaubah min jami'il ma'asi. Ketika bermaksiat, kembali kepada Allah dengan bertaubat. Inabahnya adalah dengan taubat. Dan taubat itu tidak hanya berhenti sesaat. Taubat itu diawali dengan an-nadam, penyesalan. Dan penyesalan itu pasti diiringi dengan al-huzn, kesedihan. Sehingga orang yang mengaku bertaubat tapi tidak menyesal, tidak sedih, berarti dia tidak bertaubat. Sehingga harus memiliki penyesalan yang besar, rasa sedih yang besar. Demikian juga syarat-syarat taubat yang lain harus terpenuhi. Kemudian yang keenam, ar-ruju' ilaihi fi jami'i a'malihi wa aqwalihi. فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع. Ini bentuk inabah yang terakhir yang beliau sebutkan, yaitu kembali kepada Allah di setiap perbuatan dan perkataannya. Kembali kepada Allah di setiap perbuatan dan perkataannya. Yaitu, dia selalu menimbangnya. Yaitu menimbang apa yang akan dia perbuat. Menimbang apa yang akan dia katakan. Yaitu dia selalu menimbangnya dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya SAW. Jadi tidak sembarang berucap. Tidak sembarang berbuat. Terlebih dahulu dia menimbang. Saya mau melangkah. Saya mau misalkan bermuamalah, melakukan akad, mau mencari nafkah ini. Atau mungkin aktivitas yang lain. Yang seperti ini boleh tidak di dalam Al-Quran. Di dalam hadith. Saya mau mengucapkan sesuatu. Ucapan seperti ini boleh atau tidak? Di dalam Al-Quran ada larangannya atau tidak? Di dalam hadith ada larangannya atau tidak? Atau justru dihasung, dimotivasi, disunahkan, atau bahkan diwajibkan. Intinya selalu menimbangnya dengan Al-Quran dan hadith di setiap ucapan dan perbuatan yang akan terjadi. Sehingga ini termasuk bentuk inabah yang sangat penting. Yaitu apa? Selalu menimbang ucapan dan perbuatan dengan Alkitab dan As-Sunnah. Kenapa ini termasuk inabah? Karena yang mendasarinya adalah karena hatinya berinabah kepada Allah, tertambat kepada Allah. Karena hatinya selalu tertambat kepada Allah, dia mau berucap, langsung teringat. Ini diridhai oleh Allah, atau tidak ini ucapan saya nanti. Dia mau melangkah, berbuat, teringat kepada Allah. Diridhai oleh Allah atau tidak ini langkah saya ini. Akhirnya dia timbang dengan Al-Quran dan Hadith. Nah, ini beberapa bentuk inabah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir al-Si'di rahimahullah sebagai penjabaran dari injidabul qalbi ilallah fi kulli halan min ahwalih. Ketertambatan hati kepada Allah di setiap keadaan. Nah, ini ada berbagai keadaan sekaligus bentuk-bentuk inabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sementara ini yang bisa kita pelajari, ini ibadah yang sangat penting yaitu inabah. Insyaallah akan kita baca dalilnya di kesempatan berikutnya, demikian pula kita ulas. Dan kita lanjutkan pula dengan macam-macam ibadah yang berikutnya insyaallah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.